استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بنية القبول وتمام كل سوء مأمول إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أرواح أهل بيته الكرام والصحابة والقرابة والتابعين وتابعي التابعين من العلماء والأولياء والصالحين خصوصا إلى روح سيدنا الحسن البصري وسيد الجنيد البغدادي وسيد الشيخ محمد عبد الكريم عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني إلى روح مولانا وجدنا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله قلمطين البنجري والشيخ محمد قشف الأنور بن هجي اسمه البنجري وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا والدينا وأمهاتنا وقرابتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وأصحابنا ومن أحبنا إن الله تعالى الكريم تغشاهم بالرحمة والمغفرة يعين علينا وعلى ذريتنا من بركاتهم وانوارهم واسرارهم وعلومهم ونفحتهم وخصوصيتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والاخره وان الله يغفر ذنوبنا وذنوبهم في الدنيا والاخره ولا يعذبنا واياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامه وان الله يدخلنا واياهم برحمته وفضله وكرامه جنه الفردوس بغار حساب بعد حد الدنيا وعلى كل من نوى بسلف الصالح الى حضره النبي الفاتحه. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد سبحانك لا علم لنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كذب ويكذب أبا الآبين وذر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع علم وعن جميع المسلمين. قال رضي الله عنه الثاني أن تحترز من الوعظ والتذكير إلا أن تعلم أنك علمت أولا لما تقول مؤملا قبل أن تتكلم. بermula yang kedua bahwa engkau sangat berhati-hati daripada memberi papadah-papadah dan memberi peringatan-peringatan, memberi khutbah, memberi tabligh. Jangan sembarangan, habis-habis pikir dulu. Terkecuali engkau boleh melaksanakan itu dengan satu syarat. Engkau yakin bahwa yang engkau bicarakan ini akan diterima orang. Yang kedua, engkau lebih dahulu memeriksa diri sendiri. Yang aku sampaikan ini sudahkah aku mengamalkan atau belum? Ya. Kalau dokter paru-paru TBC, kalau dia TBC juga gimana? Jadi harus ditarik diri ini. Ini baca nahwu belum bisa, sorof belum bisa, lugat belum bisa, ilmu adat yang lainnya udah jadi hatib, udah jadi mubalig. Ini semuanya larangan-larangan ini menyebabkan adalah bala. Baharan fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata bala musibah di dunia ini disebabkan dosa-dosa yang dikerja oleh manusia yang ada di seluruh dunia ini. Linudziqahum bima kasabat, supaya mereka itu merasakan ini hasil perbuatan saya, maksiat saya. Orang yang riba, stop. Orang zina, stop. orang korupsi stop, orang tapal cogok macam stop, perempuan pakaian seperti laki-laki stop, laki-laki seperti perempuan stop, baik potongannya maupun pakaiannya. Kita nangis waktu masuk ke Madinah umrah tadi. Begitu masuk ke dalam Raudhah, satu pun tidak ada di dalam Raudhah orang yang pakai pici. Semua pantat dan semua pakai dasi. La ilaha illallah. Bagaimana Rasulullah kalau melihat begitu keadaan? Enggak ada yang pakai gamis sampai itu enggak ada. Ya mudah-mudahan kita nang mengaji ini sekulawargaan diberi Allah hidayah dan di Allah taufik untuk mengamalkan yang bakal kita keselamatan dunia akhirat. Dunia sebentar, sebentar paling-paling ya 100 tahun, jarang yang 100 tahun. Sekolah sekarang terlihat orang yang sekolah agama sangat sedikit. Tapi kalau sekolah-sekolah yang naik ke atas langit ketujuh, ya Allah. Jadi pertama kita udah yakin bahwa si A apabila saya berikan nasihat dia menurut. Dan kedua, udahkah saya melaksanakan ini? Udah, bismillah. Qala Allah Ta'ala li Isa alaihi salam, ujar Allah kepada Nabi Isa alaihi salam, ya ibna Maryam ayub nafsaka. Hai Isa bin Maryam, perbaiki dulu dirimu. Ini awalnya dari diri dulu. Fa in ta'awta, apabila diri engkau udah baik, fa idzin nas, aku izinkan engkau untuk berbicara di muka masyarakat. Nabi Isa ruhullah sudah begitu. Wa illa, jikalau engkau belum lagi merasa mengerjakan yang bakal disampaikan itu, fastahyi minni, hendaklah engkau malu terhadap pandanganku, ujar Allah. Allah memandang zahirnya batinnya seorang dipandang sama Allah. Ini berbicara pembicaraannya itu luar dari pekerjaannya. Kembali ke rumah tangga, gimana istri kita, menantu kita, anak kita yang perempuan, apakah pakaiannya seperti orang laki-laki? Yang laki-lakinya apakah seperti pakaian bini-bini atau seperti pakaian Yahudi Nasrani? Sekarang lagi ada itu jilbab. Jilbab itu di sininya ada keras di sini, keras. Baru jilbab di sini. Nah, ini adalah kaca piu orang lari. Bilang kaca piu. Kalau polisi enggak masalah, itu kan tandanya. Ini sekarang perempuan punya kaca piu. Siapa ada yang membicarakan, berani membicarakan ini? Jadi kita kembali lagi kepada nasihat-nasihat yang dulu-dulu itu. Wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Jalan udah terang. Ini jalan orang soleh. Ini jalan orang yang fasik dan zalim. Suka pilih hendak jalan neraka, hendak jalan surga. Fariqun fil jannah, fariqun fis sa'ir. Nabi Allah Nuh punya istri masuk neraka. Nabi Muhammad punya Marina masuk neraka. Siti Asia punya laki Fir'aun neraka. Nabi Nuh bisi anak Kan'an neraka. Jadi masing-masing udah ditulis ini bakalnya su'ul khotimah, ini bakalnya husnul khotimah udah. Dan kenyataan di kawan-kawannya. Dilihat di kawannya, anil mar'i la tasal wasal an qarinihi fa kullu muqarin lil muqarin yaqtadi. Rugi kita hidup berapa umur sedikit, walau banyak punya duit, kadang makan habis dua, baras kadang makan habis dua. Ya, hanya masuk neraka, la ilaha illallah. Apalagi di rumah ini kada ada lelakiannya lagi. Yang lelakiannya mati, tinggal bobiniannya lagi. Bah, pada tahu lagi ya sudah. Pokoknya dari sini sampai ke berdekat, sampai ke ketiak sini, galang amas saja. Kada ada yang menahan-nahannya kan lagi. Handak kuring dipadahi sambil menangis-nangis, nakin madahi, kada ada lagi. Lelaki aku ni garing. Jangan tapi jauh tinggalkan aku beberapa aja kalau sedih hingga aku minta supaya kita tuntung pandang. Namun ikam nih bininya soleh wali aku duduk di ikam kata gampang sekadar memecah telur ayam satu biji diberi pahalanya lebih baik daripada beribadah mulai keluar perut ibu sampai hari kiamat. Itu pahala duduk itu. Fa in kunta kadzalik wa talaqa Allah bil wa'di wa tarik min syai' min sa'id. Apabila engkau udah memelihara diri tidak mau menjadi penasehat, tidak mau menjadi khatib, tidak mau menjadi dai, tapi orang memaksa. Apalagi yang memaksa itu pemerintahan diangkat jadi penasihat presidenan pertama. Bagaimana? Sedangkan di hati aku begitu. Maka engkau yang dipelihara dua. Pertama, antah tarizu minat takalluf fil kalam. Bahwa kata-kata engkau itu jangan terlalu disusun-susun sebagus-bagusnya, jangan. Seadanya aja. Karena di dalam menyusun-nyusun kata-kata itu, di situ masuk ada ujub, ada ria, ada suma, ada takabur, macam-macam. Tapi guruku memasani. Siapa aja guruku memasani? Bakitab nengah. Jangan bahapal, bakitab. Nah, hitam putihnya ada. Kalau kada bakitab, pikiran kita. Kalau ini pikiran Imam Ghazali, jawabannya bedanya. Jangan berberat-berat pada perkataan dengan ibarat-ibarat yang bagus-bagus, wal isyarat dan isyarat yang bagus-bagus, wasyafahat dan kata-kata yang sulit dipahami orang. Wal asyad, apalagi di situ ada nyanyian-nyanyian. Ya Allah. Sekarang kita melihat ya Allah, mubalik-mubalik ada sebagiannya sambil bernyanyi. Apalagi yang ikut di majelis itu bini-bini laki-laki tidak ada halal. Ngumpul sini laki dua, sini bini perempuan dua, udah. Apalagi di dalam masjid lagi tempatnya itu. Ya Allah. Itu namanya ketinggalan ilmu fikih. Yang diamalkan tauhid tasawuf, fikih enggak tahu. Ini yang akan dapat bala. Akibat daripada orang-orang dahulu tanang sudah menyatakan baakuran Aceh nelon Indonesia, kemudian dibabak oleh satu golongan supaya ini pindah dari Indonesia itu. Padahal yang baakuran itu ulama-ulama. Akibat tidak mau menurut sudah yang kesepakatan itu. Inna Allah yumlil zalim hatta idza akhadahu lam yuflithu. Allah memberikan umur, memberikan rezeki, kesehatan kepada orang-orang yang zalim. Tapi apabila sudah sampai masanya, habis semuanya. Tidak bisa dia melepaskan. Lam yuflithu, enggak bisa melepaskan. Bantuan-bantuan sampai ke sana enggak sampai juga. Sampainya sedikit juga di mana-mana udah tuh. Di mana-mana jalanan-jalanan ada bantuan-bantuan untuk siapa? Jangan-jangan untuk iya juga bergantian. Jadi harus sama-sama menjaga jangan kena bala. Kalau sudah Aceh itu adalah Surambi Mekah pertama, yang dikhawatirkan Martapura Surambi Mekah kedua akan lebih hancur lagi daripada itu. Karena Allah Ta'ala ya'dul mutakallifina fil kalam ya'dan lahu. Orang-orang yang selalu berbuat berat-berat mencari kata-kata yang sulit dipaham, bahasa-bahasa luar negeri, kalau dia mau berpindah dan sebagainya itu ini, itu Allah Ta'ala udah menulis bahwa orang yang tabliknya begitu, nyawa engkau musuh saya, kata Tuhan. Li'anna takallufa yadullu ala kharabin batini suhibih. Karena apabila berberat-berat itu menunjukkan bahwa batin orang itu kosong daripada segala kebaikan. Wa ghaflati qalbihi, dan lupa akan Allah. Ma'a anna al-maqsud min at-tadhkir istihdharu masa'ib akhirah wa taqsiri fi khidmati al-maula jalla wa ala. Padahal tujuan yang sebenarnya daripada nasihat yaitu menghadirkan di batinnya orang yang menerima nasihat supaya ingat dengan musibah-musibah mulai sakratul maut. Setelah sakratul maut, kemudian pedihnya ruh keluar. Pedihnya ruh keluar ini bergiringan cintanya dengan dunia. Apabila cintanya banyak, maka sakitnya ruh keluar itu lebih sakit, karena dia dipisah daripada kekasihnya. Tapi kalau orang dunia itu udah gini-gini aja, enggak apa-apa. Yang kedua, maswa'ibi wa taksiri, situ atapnya. Dan yang kedua daripada tujuan tadzkir tadi adalah supaya orang merasa taksir pada beribadah kepada Allah. Semuanya yang mendengar ini udah pulang dari pengajian, semuanya mengaku, saya sangat kurang ibadah kepada Allah. Saya sangat banyak waktu bergaul dengan manusia, bergaul dengan Allah sedikit sekali. Supaya itu sadarnya begitu. Itu tujuannya. Fata'ammal fil umril madhi wal aqabati allati fit tariq hatta takhruja min ad-dunya bi salamatil iman wa tanjua min hawli qabdati malakil maut wa su'ali munkirin wa nakirin wa raddi jawabihima. Maka pikirkan olehmu pada umur kamu yang dulu-dulu dan perjalanan hidup kamu yang dahulu. Kembalilah kepada jalan pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ngaji agama, ikut bersama-sama ibadah, jangan perempuan sama laki-laki ngumpul. Khusyuk dan hudur ikhlas, supaya engkau keluar dari dunia yang fana ini selamat imanmu, selamat daripada cabutan malakil maut dan pertanyaan mungkar dan nakir. Warad dijawabi iman, supaya kita bisa menjawab. Kalau kita hampir meninggal dunia, udah sakratul maut, itu diperlukan adalah zikir kepada Allah. Wa imma la ilaha illallah atau Allah. Kalau udah dilihat tensinya turun, tensi turun, kemudian lagi jantungnya udah ada benar lagi, udah la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, gitu. Kepada orang awam, kepada orang ulama lain lagi, dia punya zikir sir, tahta sir, zikir rahasia, di dalamnya lagi ada rahasia. ini yang tidak diketahui oleh siapapun selain Allah. Itu tidak dicatat pahalanya banyak sekali. Jadi manusia ada yang awam, ada yang ulama, ada yang wali. Yang dijanggain begitu. Kemudian waktu udah selesai, kemudian dalam kubur. Nah, disiapkan sudah dalam kubur itu. Disiapkan. Begitu masuk di kubur Rasulullah SAW sudah ada hadir. Hadir Rasulullah. Dia senantiasa banyak selawat kepada Nabi. Gembiranya bagaimana orang yang belum ketemu kepada kekasihnya, luar biasa. Kemudian kata malaikat maut, "Marrabbuka, siapa Tuhan kamu?" "Allah Rabbi." Kalau begini bang, "Man Rabbuka?" Duit. "Wa man Nabiyuka?" Duit. "Man Rabbuka?" Pangkat. "Man Rabbuka?" "Wa man Nabiyuka?" Pangkat. Apa yang paling dicintai itu dihukumkan Tuhan. Kemudian waman nabi yuka, siapa nabimu yang diutus kepada makhluk semuanya menjadi rahmat seluruh alam. Nih nang dihigani, nang dihigani, nang dihigani. Yang dekat ini Rasulullah, ya ini orangnya. Yang siang malam saya musyahadah. Iya ini udah. Katanya malaikat, "Nam kanomil aus, silakan tidur seperti pengantin baru." Ini pasti masa depan kita yang kita akan menemui ke sana. Kalau bisa orang membelakang ke sana, menuju ke sini semua. Yang duduk-dudukan semua ini kan menunggu malaikat maut, menunggu mukarna. Wa aydan ta'ammal fi hawli al-qiyamah wa mawaqifiha wa hisabiha. Kemudian pula engkau berpikir bagaimana haru-hara hari kiamat. Itu haru-hara hari kiamat. Langit yang tujuh lapis ini pecah, maka turun ke bumi, tak di sini, dar di sana, dar di sini, dar di sana. Gunung udah jadi air. Gunung jadi air. Kalau al-ma'ayat ida ida syamsu kumirat wa ida nujumun kadarat, bintang bertaburan hancur semuanya. Apalagi nang selamat, ya orang itu tadi orang yang mengasihi Allah dan Rasul. Tapi kebanyakannya nang diulah Tuhan, nang kayaknya duit. Diulah Nabi kayaknya duit juga. Pasti kita menemui kiamat. Pasti kita ke padang mahsyar. Itu di padang mahsyar adalah kumpul seluruh makhluk. Nah, mulainya seternya dari dia bertanam di situ. Kalau bertanam di sekumpul, dari sekumpul menuju ke sana, ke padang mahsyar. Dia seperti Arafah itu, nah di sana itu. Orang-orang yang tidak banyak dosanya, ini disediakan pakaian, disediakan tunggangan buruk dari surga. Jadi sudah dipakai, nah itu sampai ke muka surga. Orang yang banyak dosanya daripada kebaikan ibadahnya, kasihan. Dia berjalan kaki, kepalanya di bawah, kakinya ke atas, dari kuburnya sampai ke padang mahsyar. Ya Allah, ya Tuhan. Kalau orang yang mendzalim harta orang atau apanya punya orang dizalim, itu nantinya dia seperti orang yang tidak melihat sesuatu, seperti orang buta. Nah, seperti orang buta. Mau kemana? Titian siratal mustaqim. Itu sebelum menurut timbang dulu. Timbang amal baik, amal jahat. Kalau banyak baiknya, surga. Banyak jahatnya, neraka. Selesai, ada pula titian siratal mustaqim. Itu semua dosa-dosa kita diletakkan di rangsal. Seperti apa itu angkatan bersenjata itu ada rangsal di belakang. Isinya dosa. Yang dijalani ini adalah sesuatu benda yang tajam lebih halus daripada sehelai rambut. Itu yang dijalani 500 ribu tahun ke atas. Rata 15 tahun, 15 ribu tahun, turun 15 ribu tahun. Rangsal di sini dosanya. Ini mestinya mikir-mikirkan malam-malam, siang-siang sampai di WC-WC pikiran ke situ. Ini anu pikiran banyak terbuang-buang. Wal 'ubur 'ala shirath dan melewati atas shiratal mustaqim. Di sini Rasulullah bersabda, lan yanjua minkum nasabuh. Tidak ada membantu akan kamu taturunan. Jadi barang siapa amalnya baik, nah dia selamat. Barang siapa amalnya jahat, kalau turunan siapa tetap hukum Allah berjalan. Selesai titian siratal mustaqim. Di situ manusia terbagi dua, ada yang langsung bebas minum telaga Kauzar Rasulullah yang ledat sedet-sedetnya. Ada yang di stop, nggak boleh dulu, tunggu. Ya tunggu. Jadi kalau sudah, boleh minum, boleh minum. Adapun ulama warasatul anbiya tidak boleh pakai gelas. Tangan Rasulullah begini. Khalifah Rasulullah. Iya, guru-guru aku itu kalau sudah ingat itu senang sidin. Padahal sambil batok mangga aja. Iya, udah. Aku punya guru, guru punya guru, guru punya guru sampai ke Rasulullah. Iya, ini pulang itu senang aja. Ada lagi kawan guru seman. Kawan guru seman tuh pina tatawa aja, ketawa-ketawa aja. Ditanya oleh guru seman, kenapa kamu jadi ketawa-ketawa? Kan bapak saya kan wali. Masa bapak tidak memberi syafaat kepada anaknya? Gitu. Ada kita, bapak kita apa, ibu kita apa, kakek kita apa, nenek kita apa yang bakal memberi syafaat? Wan nari masalah neraka, wa masaibiha dan musibah dalam neraka. Kalau orang masuk neraka, hancur 70 kali hancur sehari semalam. Fahadah wal dari yang bagi tadakuruh wa tadkiruh khalqibih. Ini yang semestinya disampaikan kepada makhluk. Dan watutli'uhum supaya dijelaskan kepada mereka ala taksirihim atas mereka itu sangat kurang melaksanakan amalan akhirat dari dunia. Wa'ulubihim dan kurang memikirkan diri sendiri kesalahannya. Ini manusia banyak memikirkan kesalahan orang, tapi kesalahan kita sangat banyak. Li'ajli an tuqi'a di qulubi ahli majlisi khawfa hararatin nas, supaya engkau menjatuhkan di dalam hati orang yang mendengar di majlis itu akan takut panasnya neraka. Jadi tuqi'a di situ khawfa jadi maf'ulnya tuqi'a. Dalam anunya itu kan ada anta di tuqi'a. Wa masaibaha. Masuk ibah apa? Nar. Lia tadakkaru supaya mereka itu ingat tafritohum, yaitu kelalaian mereka itu di dalam beribadah. Banyak waktu yang dibuang-buang. Fi zamanil madhi, pada waktu-waktu yang sudah-sudah. Bin nadam, lalu sekarang udah umur 40, 50, 60 menyesal. Lalu kita periksa di mana sebab-sebabnya jadi dosa ini banyak, karena bergaul. Buka pulang kitab Imam Ghazali supaya jangan banyak dosa, kurangi bergaul. Gitu. Bin nadam alaihi wa tahassuri ala dhu'il umri alladhi qada bi ghairi ta'ah. Merasa rugi bergaul manusia aja. Kita kan biasa, baik kita keluar maupun kita didatangi orang, dudukan apa? Apa di dalam kitab disebutkan liqa'un nasi laisa yufidu syai'an siwal hadayani min qailin wa qal. Fa aqlil min liqa'in nas kay tahdha. Itu pergaulan manusia dengan manusia tidak ada artinya kecuali menambah omong, bicara, ngupat orang itu ini macam-macam. Jadi pasanku sehari-hari kurangilah. Sebab pasti kalau kita berkumpul dua, ada satu kata dua kata yang langsung mengupat orang. Apalagi yang dikupat itu seorang ulama. فالجملات المذكورة من الكيفيات المتقدمة يقال لها وعظ. Maka jumlah yang telah tersebut dengan kafiat yang sudah tersebut disebut baginya wa'dh, itu namanya betul-betul nasihat. Ma'a adami takallub fil kalam, tapi syaratnya tetap jangan memberat-beratkan kata-kata bil fasahah, mencari fasihat. Wa tasjik, mencari sajak. Sajak. Kan biasa ada kalau orang mengenai itu besajaknya kata-katanya ya pak, artinya N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N- Jalak kan sama putingnya. Putingnya itu kan sama. Jangan kayak itu ngarannya kada ahli sudah. Macam apa lamun orang ada kayak itu kena naik khutbah, naik apa? Podium bicaranya kayak itu raja dan pemerintah, polisi, tentara, bupati tarik turunkan. Jangan diberi pangkat itu lagi. Itu hukum agama. Jadi kada sembarangan. Setiap orang yang jadi dai banyak menyesatkan daripada itu. Jadi ujar Gusman itu banyak rugi daripada untung. Wa ghairi dhalika li anna mithla al-wa'id li anna mathal al-wa'id kama dhali sahibi baitin fihi 'iyalu. Karena perumpamaannya orang yang tukang nasihat tidak berlainan persis seperti orang yang punya satu rumah, di dalam rumah itu anak istrinya semua terkumpul. Waqad ja'a sayru, mendadak datangnya badai. Badai datang mendadak seperti yang di Aceh ini. Berapa tumbang itu datangnya. Banyu dari laut itu sepertinya ada apa hantunya. Itu apa aja habis semua. Jadi ya khafu an yaqula al-bait wa yughliqul aulad. Nah, orang yang ahli nasihat ini dia takut rumahnya habis. Dia takut anaknya habis. Lalu bagaimana? Wa yunadi, dia memberikan apa? Anu nasihat kepada anak buahnya. Al-hadar, al-hadar. Nah, biniku, istriku, jaga diri itu aja. Tapi lamun ada yang mau sama-sama masuk di kapal Nabi Nuh, anak beliau yang kan, namanya Kanan tidak mau masuk situ. Apa kabar? Tenggelam. Nah itu. Guruku menambah lagi. Apa jawaban Kanan? Waktu Nabi Nuh menyuruh, ya bunayya kam ma'ana. Hai anakku Kanan, cepat sama-sama Abah masuk di kapal. Ujarnya Kanan. Ola sa'awi ila jabani ya'simuni minal ma'. Bah, ada sampai bahaya karena air itu sampai ke pucuk gunung. Kena ulun sama-sama kawan-kawan naik ke atas pucuk gunung selamat aja menantang lawan Abah. Nah artinya ujar guruku, teman kita tuh siapa dan cagar kemana? Nah itu. Ya ahlul bait, hai anak buahku, ihrabu li anna syait wasalakum. Cepat ikam berlari supaya ini mendekat sudah. Ini dekat sudah Nina. Airnya udah mendekat ke rumah kita. Cepat mencari jalan keselamatan. Tapi ada istrinya yang mau menerima, ada yang enggak. Anaknya ada yang mau, ada yang enggak. Kita lihat kalau ada tuan guru bebacaan, jarang-jarang istrinya ikut mendengar. Kalau guru-guru bebacaan, jarang-jarang anaknya sendiri ikut mendengar. Jadi berkatnya kada dapat, ilmunya kada dapat. Fahadar rajul fi hadatil hal fi hadhihi al halah la yaqulu al kalam bi taqalluq wal ibar ustaz wal isyarat. Nah kalau seperti ini tidak perlu lagi menyusun-nyusun kata. Ya asbun aja apa yang keluar aja sudah, yang penting orang bisa selamat itu aja. Kadang mesti lemah lembut yang terhormat anu yang terhormat anu gubernur, gubernurnya di situ. Gubernurnya di kanan, yang terhormat gubernur, yang terhormat bupati, yang terhormat nama. Tuan gurunya pulang tukang dai. Acara selanjutnya, penerangan agama di sekitar Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan oleh yang tidak asing lagi adalah guru kita, MA. Lain unda ya tuh MA lah. Doktorat doktoran dosennya. Nah iya hanya unda ya. Kita tinggal pangkatnya aja udah kada mau. Menurut ujar guruku juga tak. Kada usah bakawa kakak itu ujar gurunya. Bawa jauh-jauh aja, jauh-jauh aja. Mama uki aja kan nak. Famithlul wa'idhil khalqi yakun hakadha. Maka perumpamaan orang yang jadi penasihat kepada makhluk seperti itu. Pertama dilihat dulu, orang yang diberi nasihat mau enggak menerima? Mau. Nah kemudian kita udah enggak mengerjakan? Udah baru. Dan jangan kata-katanya itu macam-macam lah. Artinya napa lagi? Sapi kulasi. Napa lagi? Sapikulasi. Jadi ujar orang-orang yang mendengar khutbah, apa itu cu? Di dalam masjid ada orang bicarakan sapikulasi. Maka hebat itu. Huruf Arab kalau pakai lagi ini, entah pakai kayak Inggrisan mana rupanya. Review berbisa, gak usah lagi udah. Banyak aja teman orang review udah. Tapi sekarang karena kan ngaji supaya jadi khatib, ngaji supaya bisa pidato. karena lagi muda-muda pidato, jantung kada diperiksa, paru-paru kada diperiksa, akhirnya jantungnya membesar. Belum sampai 20 umur, innalillah. Karena diporsir di dalam keadaan pekerjaan yang tidak benar di pandang agama, kan rugi. وينبغي ألا يمين قلبك هذا وعظك إلى صراخ الصالحين وأبقاء الباقين وغضاء أهل المجلس بقولهم إن هذا الوعظ حسن الوعظ والمجلس. Dan sugiannya jangan ada hati engkau memandang kepada tangisnya orang-orang yang mendengar nasihat engkau. Dan jangan engkau memperhatikan teriak-teriak suara insaf dari orang pendengar nasihat ikam, dan keras suara dari ahli majelis menyatakan ini yang betul, ini yang benar. Nangisan hadirawan jangan diperhatikan. Itu apa? Nah, li'anna hadzal mailah yatawalladu 'ala al-wabah. Apabila sudah begitu menunjukkan kosong daripada ingat kepada Allah. Bal yambaghi an yakuna mailuhu halal wa'dhi ila tahwilihim 'anid dunya ila akhirah. Tetapi hendaklah bahwasanya cenderungnya kita sebagai penasehat waktu menasehati itu supaya mereka sadar dan seakan-akan melihat akan akhirat. Melihat akan akhirat. Urang hendak mati nang kaya apa? Urang hendak mati kaya apa? Itu pandang ibu mati begini. Ayah matinya gimana? Dilihat. Kita akan begitu juga. Kemudian pula yang menyembahyakan ayah ibu berapa puluh ribu. Kita bagaimana nanti pun meninggal dunia sampai juga kali 5 ribu yang menyembahyakan apa? Nah ini yang selalu di kalau kita duduk berdua bertiga ini yang mestinya dibicarakan. Jadi ada majelisnya manfaat karenanya. Wa anil ma'asiyah ila ta'ah, dan supaya mereka itu melepas segala dosa kembali kepada ta'ah. Umpamanya asalnya riba rentan, sekarang menjadi tidak lagi sudah. Nah, utang 1000 bayar 1000 jua. Itu sudah kembali kepada ta'ah sudah. Jualan emas udah kada bisa utang-utangan lagi sudah. Harus A bukan B. Kalau A kan kontan, B berutang. Wa anil ghaflah ila tayaqqub, dan daripada orang yang lupa akan Allah supaya dia ingat. Wa anil ghurur ila taqwa, daripada dia tertipu lawan syaitan kepada takwa kepada Allah. Bagaimana hendak takwa kepada Allah kecuali dengan belajar? Belajarnya apa? Quran, hadis, ijma dan qiyas. Walaupun ulamanya udah mati tapi kitabnya sudah ada peninggalannya. Nah, itu yang dilajarkan kitabnya itu. Wa anil ghurur ila taqwa wa yakuna kalamuhu fi ilmi az-zuhd, dan hendaklah kata-katanya itu masalah ilmu zuhud. Nah, zuhud itu tidak merasa milik menurut Imam Junaid al-Baghdadi. Seperti ini nah. Coba sini Din. Nah, ini di dalam hatiku bukan hak milik aku ini. Ini bukan hak milik aku, bukan. Ambil. Enteng keluarnya. Tapi kalau perasanya aku menyangka ini punya aku. Tarik. Ngerasan jadi ruhnya keluar itu la ilaha illallah. Rumahkah, tokokah, apakah, jangan dirasakan sok punya kita itu punya Allah. Diri kita aja udah punya Allah. wal ubudiyah, dan supaya masalah ibadah lah yang dibicarakan, bagaimana supaya ikhlas, khusyuk dan sebagainya. Wa ayanzuru ila rabbatihim, dan mereka itu selalu memandang kepada keinginan mereka itu masyarakat. Hal hiya khilafu ridallah lidzal khaliq aula. Ini masyarakat sekarang, jiran tetangga, kulawarga, apakah sekarang mereng pikirannya kepada yang diridhoi Allah ataukah sebaliknya? Kalau sudah banyak yang melanggar perintah Allah Ta'ala, seperti bini-bini menjadi laki-laki, laki-laki jadi bini-bini, udah mundur. Ilzam nafsaka wa amrik alaika lisanak wa khudh ma ta'rif wa da' ma tunkir. Ikam di rumah aja, jangan berpandar lagi, amalkan ilmu yang ada. Itu sudah kehabisan jalan. Wa ila ma yuqulu bihim ma huwa khilafu syar'i aula. Harus dilihat bagaimana keadaan arahnya masyarakat sekarang, apakah dia meninggalkan fikih atau kan tetap memandang memegang fikih. Wa ila amalihim wa akhlaqihim adzamimul hamidah, dan kelakuan mereka itu seperti tawadhu, nah itu, dan takabur itu. Jadi supaya diterangkan takabur begini, tawadhu begini, tandanya begini, supaya dia tahu. Kalau kalian tahu itu, masya Allah, ada orang dulu udah kaya raya, sehat badannya, kemudian dia mau mengabdi kepada Allah semata-mata. Kemudian dia bawa alat-alat ibadah, mampir di tempat orang jualan hemar bini. Dia beli hemar bini di situ. Kata orang-orang, guru, sempian beli hemar bini mau ibadah di sana untuk apa ini? Ya, untuk saya jadikan istri. Itu namanya orang kurang ilmu. Walladzi khawfuhu ghalibun fayurji'ahu ila ar-raja'. Apabila manusia ini suka menangis, suka sedih, harus tuan gurunya menyedangi, menstabilkan, supaya takutnya dengan harapnya sama. Ada satu muridnya lagi mengharap terus, nah ini ditambah takut. Karena apabila banyak takut, putus asa. Apabila banyak roja, meninggalkan hukum, bebas. Jadi kita ingat Guru Saman telah menasehati tahiyi ke Anang Sa'rani, selain diberi sekolahan tadi rumah pulang malam siang. Pak Muhammad Sarwani Abdan bangil pulang telah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sempat nemuni tah. Alhamdulillah benar. والذي رجاؤه غالب فيرجع الى الخوف بكيفيه يتصرفون بها من المجلس بحيث لم يبقى معهم صفات ذميمه ظهرت. Jadi akhirnya sampai majelis ditutup, orang yang pulang pikirannya itu yang tadi, merasa kurang ibadah, merasa banyak untuk dunia menggunakan waktu, ada perubahannya. Wa tawsifun bi sifatil hamidah, dan mereka selalu berakhlak yang terpuji. Wa yarghabun wa yahrisun 'ala tha'at, mereka itu selalu gembira hatinya dan loba atas mengerjakan apapun ibadah. Allati takasalu, anak yang dulunya mereka itu sangat lali, sangat apa ngarannya aja kita tak pengoler apa. Wa ini rajin beribadah, dulu pengoler. Tapi ini terus-terusan tong anunya ne, rajinnya ini. Lamun nang limbah sadar seminggu, lalu insaf seminggu juga, limbah minggu nang ketiganya babangat. wayakrahuna al-ma'asiya, dan supaya mereka semua marah terhadap semua maksiat. Ini setiap tempat yang ada maksiat di sana, kita haram berada di sana. Kalau ada perempuan sama laki ngumpul, apapun acaranya, kita diharamkan berada di tempat itu. Wa kullu wa'idhin wa kullu wa'dhin lam yakun wa lam yuqal hakada, tiap-tiap nasihat yang tidak ada dan tidak dikatakan seperti ini, yakunu wabalan 'alal wa'idhil mu'ud, jadinya nasihat dan yang diberi nasihat pas dapat bala dua-duanya, dunia akhirat. Bal yakunul wa'id dhullan wa syaitanan, bahkan si tukang nasihatnya itu adalah hantu dan syaitan. Li'annahu yudhillun nas, karena ia sudah membelokkan manusia daripada jalan kebenaran. An tariqil haqq wa yuhlikuhum halakan abadiyan wa yajibu 'alal khalqi ay yahrabu minhu, maka wajib bagi makhluk bahwa menjauhkan diri daripadanya. Li'annal fasad alladhi yaf'aluhu, karena kerusakan yang dikerjakannya, la yaqdiru syayatin ay yaf'aluhu, syaitan pun kada bisa mengerjakan seperti itu tadi. Sebab kalau syaitan yang memadahi orang tahu, bapak menurut syaitan. Kalau manusia yang menjadi syaitan, ini bahaya. Wa kullu man lahu yadul qudrah, siapapun pejabat-pejabat yang ada punya kekuasaan, yajibu alaihi, wajib atasnya, an yunzilahu minal mimbar, bahwa turunkan daripada tempat pengajiannya. Lihat fa'ahu, supaya dia dilepas saja, sudah jangan diberi jabatan itu. Li'annahu minal amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, karena menurunkan dia daripada apanya tadi, mimbarnya, itu termasuk nahi munkar amar ma'ruf. Al-thalis alla tamila ila al-muluk wal umara wal hukam wa la tukhalitahum, yang ketiga bahwa engkau jangan cenderung hati kepada pemerintahan dan hakim-hakim, wa la tukhalitahum, dan jangan engkau serantang seruntung, wa la tujalisahum, jangan sering-sering duduk sama mereka, bal wa la tanzur ilaihim, bahkan kalau bisa jangan melihat kepada badan mereka. Li'anna fi mukhalafatihim mujalasatihim afatin katsiratan, karena pada bergaul dengan mereka dan duduk sama-sama dengan mereka mengandung adalah bahaya agama yang sangat banyak. Wa ini tulita bi ru'yatihim mujalasatihim, jikalau engkau didatanginya ke rumah, terpaksa engkau duduk sama-sama, terpaksa engkau memandang kepadanya. Bagaimana? Fatruk madhahum wa sana'ahum, jangan dipuji satu kata pun. Jaga kata-kata, jangan memuji. Jangan memuji. Fa idza ja'u li ziyaratik, apabila mereka datang satu pasukan untuk ziarah ke tempat engkau, fasabiluk antaku ayyakun hakadha, maka jalannya yang satu tadi, jangan dipuji orangnya itu aja. Fa innallaha yaghdabu idza murihal fasiq wal zalim, Allah sangat murka dan menurunkan bala apabila orang zalim itu dipuji-puji. Wa man da'a li zalimin bitulil baqa faqad ahabba an yusallahu ta'ala fi ardih, siapapun yang mendoakan orang zalim supaya panjang umur, maka ia cinta supaya tidak ada lagi orang yang bertaat kepada Allah, supaya maksiat semua orang kepada Allah. Nah, ar-rabi alla taqbala minhum syai'an wa in 'alimta annahu halal, yang keempat bahwasanya engkau jangan menerima hadiah mereka walaupun nyata-nyata halalnya. Li'anna tam'a fi malihim yakun sebabun fasadiddin wal mudahana wal muhabba wa mura'ati janibihim, karena apabila kita sudah menerima pemberian mereka, niscaya itu merusak akan agama kita, dan lalu tidak bisa lagi menegur kesalahan mereka, dan tidak ada lagi wibawa kita terhadap mereka. dan tidak ada lagi memandang mereka itu seperti orang yang anu. Jadi dituhakannya wal muwafaqah fi dzulmihim, dan langsung ikut serta jadi mereka itu. Tadinya kawan-kawan patuh, akhirnya sorong jadi pulang. Wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar. Hei manusia-manusia, ujar Tuhan, jangan kamu mereng hati, cenderung hati kepada orang zalim. Cenderung hati kepada orang zalim udah dilarang, apalagi kita menjadi orang zalim. Itu ujar guru kujuara. Guru itu tang malam-malam itu nah dudukan sambil baca kitab kena, sambil mengupi di Bangil kata, di keraton kah, di kampung Melayu kah. Ada nang nasihat-nasihat nang kakai ini nah sang tuha. Alhamdulillah ta Tuhan, ada kan lurungnya. Mbah Abah kan rengkot 4 tahun. Itu majizub pulang kada tahu di urang 2 tahun. Jadi siapa pada nang tadi pang marina nang di keraton nang di Kampung Melayu lawan nang di Bangil. Wa yatawalladu minha fisquhum wa fujuruhum, lalu memperkuat engkau yang memberi barian mereka itu kepasikan mereka dan apanya kejahatan mereka. Hakada kulluhu halakun fiddin, maka ini semuanya adalah tanda Islam sudah hilang. Wa aqallu madarratin yatawalladu minha an tuhibbahum, sekurang-kurangnya mudarat Islam yang timbul daripada memuji-muji tadi mengambil beriannya itu adalah engkau cinta akan orang itu. Sebab itu kan jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha, sudah menjadi tradisi hati itu cinta kepada orang yang berbuat baik. Kalau yang berbuat baik itu orang zalim, mencinta kepada orang zalim. Anu ilasan tu na buat orang cacing, timbai orang itu na. Padahal di dalamnya kawat. Ya tak, ni kesahnya ni orang pasik nembari kita terus gup. Pak sisitnya apa haba? Jadi panggang, jadi panggang arwahnya. Ni kita baca kitab lah, bukan kita itu dari ini kitab. Siapa sarik kitab dan sarik. Wa kullu man yuhibbu ahadan yuhibbu tula amri. Siapa cinta lawan seseorang pasti cinta supaya dia panjang umur. Nah itu. Mendoakan orang zalim supaya panjang umur apa tadi? Bahayanya senang supaya orang tidak ada lagi yang menyembah Allah. Memuji orang-orang yang fasik dengan panjang, mendoakan orang fasik panjang apa, dan memuji orang fasik dan orang zalim, Allah sangat marah. Wa idza hammatul umri ahammatul zulmi wa kharabil alam. Apabila cinta seseorang akan seseorang, maka ia cinta supaya dia panjang umur. Apabila panjang umur, kadzalimannya itu tambah lagi. Lalu negara, lalu provinsi, lalu daerah rusak. Wa nas'alullahu al-aman min an yudlil kasyaitan, dan kami memohonkan akan Allah supaya selamat daripada bahwa menyesatkan akan engkau oleh syaitan antarikil haq, daripada jalan yang sebenarnya. Li'annahu yaqul ta'ala, karena Allah Ta'ala berkata bagi engkau al-ula an ta'khudha minhum ad-darahima, engkau ambil dulu daripada mereka itu sabirhan, wa tu'tiha lidarawis, engkau berikan kepada darawis itu suruhan-suruhan, wa turayyihal masakin, dan engkau menyenangkan hati orang miskin, bisarfiha, dengan membagi duit tadi, alaihim li'anna katasrifuhan fi dharurah wa babil khair, wa amma huwa fayasrifuha fil fiski wal fujur. Adapun orang fasik tadi ini menggunakan hartanya untuk jabatan dan sebagainya. Karena syaitan bihadza tariq itu syaqqu dima'i khalqin katsir. Karena syaitan dengan jalan ini tadi adalah sabku. Itu sama dengan menumpahkan darah-darah orang banyak. Wa afatu tam'i katsiratun. Bermula bahaya orang yang tamak katsiratun banyak. Dzakartuha fi kitabina Ihya'ul Ulum. Di sana ada Ihya Ulumuddin sudah membicarakan fatwa bahwa tuntut di sana, ya waladi anakku, ijtanib hadhil arba'at turkiyah. Jauhilah empat yang mesti engkau tinggalkan, selesai sudah. Tinggal lagi wa amal fi'liyah, ada empat lagi nasihat yang mesti dikerjakan. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Pun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridha, minta halal, dan minta doakan mudah-mudahan ulun sehat panjang umur. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdal ma qultu ana wa namirun min qabli. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqin 'alaiha nahya wa amwat. Wa biha nab'ad insyaallah ta'ala min al-aminin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ahyina bil iman wa tawaffana ya Allah ma'al iman wa tawaffana ma'al iman wa tawaffana ma'al iman wa ahshirna fi zumrati ahli al iman bi rahmatika ya rahim ya rahman. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir li ummati Muhammad, Allahumma irhamna bi rahmatika, Allahumma astur wa sallim, Allahumma ajbur ummati sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Lagi lah.